Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada halaman 52 di At-Ta'liq al-Ma'mul. Ada kutipan dari buku Ma'alim Usul Fikih Ingda Ahli Sunnah. Di sana disampaikan oleh penulisnya Al-Jizani hafizallahu ta'ala, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan bagi Nabi SAW dari waktu yang dibutuhkan, satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh bagi Nabi SAW untuk menunda pemberian penjelasan dalam keadaan sudah dibutuhkan untuk diamalkan. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada perselisihan, bahasanya tidak diperbolehkan menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Wa amma ta'khul bayan an waqtil khitab. Adapun menunda penjelasan dari waktu al-khitab disampaikannya, satu aturan ditunda sampai dibutuhkan, maka itu satu hal yang boleh dan terjadi menurut jumhur ulama usul fikih. Di antara dalil hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, fattabi' Qur'anah, maka wahai sang Nabi ikutilah bacaan yang disampaikan oleh Jibril, thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian setelah itu kewajiban kami menjelaskannya. Dan kata-kata thumma litakakhi menunjukkan jeda yang lama. Fadallat, maka ayat ini jadi dalil yang menunjukkan takakhil bayan. Ada jeda yang lama datangnya penjelasan an waqtil khitab, dari waktu dikeluarkannya aturan. Idzan, jika demikian, ulama diketahui bahasanya menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Falabuta ayafahma hadha, maka kaidah ini haruslah dipahami dalam bentuk yang benar. Innal hajata tad'u ila bayanil wajibat, karena kebutuhan mendorong adanya penjelasan tentang mana yang wajib dan yang haram berkenaan dengan akidah dan perbuatan. Dan terkadang kebutuhan tad'u mendorong untuk ditundanya penjelasan. Dan di antara contoh disyariatkannya menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan, alasannya yang pertama, anal mubaligh la yumkinuhu ayu khatiban nasa jami'an ibtida'an, karena penyampai tidaklah mungkin baginya menyeru semua manusia sejak awalnya, di awal pertama kalinya. Fa'alaih, sehingga menjadi kewajiban dia adalah menyampaikan kepada orang-orang yang mampu diberi penyampaian. Kemudian al-mubalik, orang yang menyampaikan tidaklah mungkin baginya berkomunikasi dengan manusia, bijami'il wajibat, menyampaikan semua kewajiban jumlatan sekaligus. Namun dia sampaikan sesuai dengan ataqah kemampuan, wal imkan dan kemampuan, ala sabili tajrid, tadrij, secara bertahap. Dipulai dengan yang paling penting, wayu akhir, dan ditunda gairahu yang lain. Kemudian terkadang ayakuna fil imhal, dalam penundaan wa ta'khir dan penundaan albayan penjelasan, terdapat maslahat yang tidak terwujud kalau disegerakan. Contoh, Nabi mengakhirkan penjelasan kepada Arab Badui yang jelek sholatnya sampai 3 kali. Setelah itu baru dijelaskan bagaimanakah sholat yang benar dengan tujuan dan harapan agar lebih meresap ke dalam hati. Fa'idah kuluma wajaba bayanuhu, faedah setiap yang wajib dijelaskan, fata'rid bihi haramun, maka memakai bahasa kiasan dengannya adalah satu hal yang haram, karena ini adalah kitman, menyembunyikan, wa tadlis, dan mengkaburkan, intaha sekian, bitasarab dengan beberapa perubahan. Ya, maka di sini disampaikan ada dua kaedah yang patut dibedakan, yaitu ta'khirul bayan an waqtil hajah dengan ta'khirul bayan an waqtil khitab. Ini dua hal yang dibedakan. Ta'khirul bayan an waqtil hajah untuk Nabi, ta'khirul bayan an waqtil hajah tidak diperbolehkan. Kalau sudah kebutuhannya adalah kebutuhan untuk segera diamalkan saat ini juga, maka tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh nanti-nanti. Ya. Namun ingat ada lagi kaidah ta'khirul bayan an waqtil khitab, ditundanya penjelasan dari waktu pertama kali dikeluarkannya aturan. Itu satu hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu ada takhsis. Ya, maka pertama kali keluar dalil umum. Ya, setelah itu baru dikeluarkan takhsisnya. Dan ini adalah yang terjadi dalam takhsis, itu adalah ta'khirul bayan an waqtil khitab. Ketika takhsisnya adalah mukhasisnya adalah mukhasis munfasil. Karena mukhasis alat untuk mentakhsis, ada muttasil, ada munfasil. Maka ketika mukhasisnya itu munfasil, maka tentu di sana ada penundaan. Anggap saja misalnya dalil umumnya pagi dikeluarkan, nanti mukhasisnya baru dikeluarkan, baru disampaikan malam harinya misalnya. Ya, maka ini satu hal yang ada dan terjadi, dan satu hal yang boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu al-zahir dan al-mu'awal. Pengertian zahir, zahir dalam bahasa Arab artinya al-wadih, jelas, al-bayin, yang jelas. Secara istilah, madalla binafsihi ala maknan rajihin. Satu kata yang dalam menunjukkan binafsihi dengan semata-mata dirinya. Menunjukkan makna yang lebih dekat. Mahtimali ghairihi, meskipun dimungkinkan ada makna yang lain. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudulah kalian karena daging unta. Adz-dzahir yang dimaksudkan dengan wudu di sini adalah wudu syar'i, yaitu membasuh empat anggota wudu dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syar'i, oleh syariat. Bukan wudu dalam makna bahasa yang artinya kebersihan. Ya, maka seringkali saya terjemahkan zahir dengan kemungkinan yang lebih mendekati. Kemungkinan yang lebih mendekati. Kemungkinan makna yang lebih mendekati. Karena zahir itu, karena ini ada satu kata yang punya beberapa kemungkinan makna. Namun semata-mata dengan membaca teksnya kita tahu ada makna yang lebih mendekati. Kenapa? Karena itulah yang menjadi budaya penutur teks. Misalnya di sini Nabi menyampaikan berwudulah kalian. Maka wudu di sini bisa wudu syar'i dan bisa wudu lughawi. Dan berdasarkan budaya penutur teks, maka makna syar'i adalah makna yang lebih mendekati, lebih dekat daripada makna bahasa. Maka syarat untuk disebut zahir adalah binafsi ala makna. Maka tidak termasuk zahir mujmal. Karena mujmal tidaklah menunjukkan kepada makna dengan dirinya sendiri. Dia baru punya makna manakala ada faktor eksternal, alat bantu yang lain. Dan rajih yang lebih mendekati, maka tidak termasuk zahir mu'awal. Karena mu'awal dalil yang mendapatkan takwil itu mu'awwal, yatul ala ma'nan marjuhin, dia itu menunjukkan pada makna yang jauh. Laulal qarina, seandainya tidak ada qarina, tidak ada indikator yang mengangkatnya dan mendekatkannya. Mahtima li ghairihi, dengan dimungkinkannya ada makna yang lain, maka tidak termasuk zahir nas. Yang sebutan lain untuk nas adalah sharih. Li'anau, karena yang namanya nas atau sharih, li'ihtamil, tidaklah mengandung kemungkinan ila maknan wahidan, kecuali satu makna saja. Ya, maka jika satu kalimat itu punya satu makna tunggal, dia disebut nas atau sharih. Dan jika dia punya lebih dari dua, lebih dari satu makna, ya, maka boleh jadi zahir dan boleh jadi mu'awwal. Itu jika semata-mata semata-mata dengan teksnya kita ketahui mana makna yang dekat dan mana makna yang jauh. Jika 50-50, jika 50-50, satu teks, satu kalimat itu mengandung dua kemungkinan makna, dan itu 50-50, 50-50, maka dia mujmal. Maka dia mujmal. Kalau zahir atau mu'awwal, dengan semata-mata teksnya itu ada yang lebih mendekati. Ya, maka makna yang lebih mendekati itu disebut zahir, makna yang jauh disebut mu'awwal. Kalau mujmal, satu kata atau satu kalimat yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna dan probabilitasnya 50-50. Itu dia mujmal, sebagaimana kemarin kita bahas tentang qa'un. Qa'un itu apakah artinya haid ataukah suci dari haid, itu probabilitasnya, kemungkinannya 50%-50%. Maka dia tidak jelas. Sehingga kita butuh dalil eksternal, tambahan, yang membantu kita untuk menjelaskan mana sih yang dimaksudkan. Makna A ataukah makna B. Kemudian beramal dengan zahir. Beramal dengan zahir hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang membelokkannya dari makna zahirnya. Alasannya karena inilah jalan salaf. Alasan yang kedua, itulah yang lebih hati-hati. Ini alasan yang keempat, abra' lil limah, lebih membebaskan tanggung jawab kita, membebaskan dari kewajiban. Kemudian yang keempat, aqwa, lebih kuat dalam menunjukkan penghambaan dan kepatuhan. Kemudian mu'awwal. Mu'awwal dari kata-kata al-awwal artinya arujuk kembali. Secara istilah, ma humila lafzuhu alal makna al-marjuhi. Lafaz yang humila, dihamal, dimaknai oleh pembaca, dimaknai oleh pembaca alal makna al-marjuh, dengan makna yang jauh, makna yang lemah. Maka alal makna al-marjuh, maka tidak termasuk mu'awwal, nas dan zahir. Adapun nas, fali'annahu, karena nas tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Sedangkan zahir, maka dia mahmulun, dihamal, dimaknai oleh pembaca alal makna rajih, menurut makna yang lebih dekat. Fata'wil, maka ta'wil itu ada dua macam. Ta'wil yang sah dan diterima, ta'wil yang rusak dan tertolak. Fasahih, maka ta'wil yang sah, madalla alaih dalilun sahihun, yang didukung oleh dalil yang sahih. Semacam firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, tanyakanlah pada desa tersebut. Kita ta'wil dengan makna, tanyakanlah pada penduduk desa itu. Ini karena qaryah itu sendiri tidak mungkin taujihu su'al ilaihi, diberikan kepadanya pertanyaan. Dan ta'wil fasid adalah ta'wil yang tidak didukung oleh dalil yang sahih. Semacam ta'wil yang dilakukan oleh mu'atilah, orang-orang yang mengingkari sifat, yang menolak kalau Allah berada di atas ars. Lalu mereka takwil, istawa itu dimaknai dengan istaula. Dan ini makna yang jauh. Istawa dimaknai dengan istaula, menguasai, nah ini makna yang jauh, maka dia disebut mu'awal. Ya, diambil makna yang jauh dan ditinggalkan makna yang dekat. Wasab, dan yang benar bahasanya yang namanya istawa artinya ulu, berada di atas. Wal istiqrar, dan berada, tanpa kita bahas bagaimanakah bentuknya dan tanpa kita samakan dengan makhluk. Namun ada dua catatan penting berkenaan dengan keyakinan ahlu sunnah bahasanya Allah berada di atas ars. Yang pertama, berada di atas ars itu tidak, berada di atas sesuatu itu tidak mengharuskan menempel. Kita katakan atap di atas meja dan atap tidak menempel meja. Burung itu terbang di atas pohon. Di atas pohon dan dia tidak nempel di pohon, maka di atas sesuatu tidak mengharuskan menempel. Langit di atas bumi dan langit tidak nempel di bumi, maka Allah berada di atas ars. Apakah Allah berada di atas ars itu berarti Allah nempel di ars? Maka semata-mata berada di atas tidak mengharuskan demikian. Tidak mengharuskan demikian. Kemudian yang kedua, kita katakan bahasanya Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars ataupun yang lain. Karena berada di atas sesuatu tidak mengharuskan membutuhkan bawahnya. Misalnya kita di ruangan ini, kita katakan bahasanya atap di atasnya tembok, atas di atas meja, meja tempat saya ini. Dan atap tidak membutuhkan meja. Atap tidak membutuhkan meja. Burung terbang di atas pohon. Dan burung tersebut tidak membutuhkan pohon. Langit di atas bumi. Dan langit tidak membutuhkan bumi. Karena orang orang yang memanai istawa dengan istaula itu punya persepsi, dua persepsi, persepsi di atas. Sehingga mereka merasa perlu dibelokkan istawa dengan istaula, karena mereka beranggapan kalau Allah berada di atas ars, maka Allah membutuhkan ars. Kita katakan Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars. Ya, mereka punya anggapan dan asumsi jika Allah berada di atas ars berarti Allah menempel pada ars. Ya, kita katakan semata-mata berada di atas ars itu tidak mengharuskan demikian. Tidak mengharuskan demikian. Realitanya Allah nempel di ars ataukah tidak, maka ini berkenaan dengan apakah bisa istawa di situ kita artikan julus, duduk ataukah tidak, dan itu satu hal yang diperselisihkan di antara ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah yang mengatakan istawa tersebut maknanya bukan julus, maka mereka mengatakan bahasanya istawa di sini artinya sekedar berada di atas. Sekedar berada di atas, yang itu tidak mengharuskan untuk menempel. Ya, catatan kaki disampaikan, dicatatkan yang pertama bahasanya takwil sahih itu memiliki empat syarat yang telah disebutkan di bab hakikat dan majaz. Ya. Dan di antara dalla alai dalilun sahihun, terdapat dalil sahih yang mendukungnya, itu salah satu dari empat syarat dan bukan dan masih ada syarat-syarat yang lain, di antaranya memang teksnya memungkinkan untuk itu. Nah, yadun diartikan dengan kekuasaan, itu satu hal yang memungkinkan. Namun istawa dimaknai dengan istaula satu hal yang tidak memungkinkan. Bahasa Arab tidak memiliki istawa dalam artian istaula. Dan sedikit di bab nasakh. Nasakh, pengertiannya nasakh artinya bisa memiliki dua pengertian. Bisa artinya menghilangkan. Bisa artinya yang kedua nakal memindah. Contohnya menasakh buku. Itu artinya menyalin buku. Menyalin buku. Maka apa yang ada di buku A pindah ke buku B. Secara istilah menghilangkan hukum yang menjadi kandungan dalil syar'i atau menghilangkan redaksinya dengan dalil syar'i berupa Quran dan sunnah yang belakangan, yang datangnya lebih akhir. Sebagai yang di catatan kaki, saya akan datang bahasa di antara syaratnya, yang menghapus itu lebih belakangan daripada yang dihapus. Maka menghilangkan hukum. Artinya tahyir mengubah hukum dari wajib kepada mubah atau dari mubah kepada haram misalnya. Fakhraja bidzalika, maka tidak termasuk nasakh takhalluful hukmi. Tidak adanya hukum dikarenakan tidak lengkapnya syarat atau adanya faktor penghambat. Contohnya yartafi, tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena nisabnya kurang. Itu bukan nasakh. Itu bukan nasakh. Atau tidak ada kewajiban sholat karena adanya haid. Maka tidak adanya hukum dalam hal ini, la yusamma, tidaklah dinamai nasakh. Karena tidak ada hukum di situ disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat atau contohnya tadi nisab, atau karena adanya faktor penghambat contohnya tadi haid. Atau yang dihapus adalah redaksinya, yaitu redaksi dalil yang dalil syar'i. Karena nasakh itu bisa jadi ditujukan pada hukum tanpa redaksi, atau sebaliknya redaksi tanpa hukum, atau ditujukan pada keduanya jami'an dua-duanya. Dihapus dengan dalil dari Quran dan sunnah. Maka berarti penghapus hukum itu tidak boleh kalau selain keduanya, dalil-dalil selain keduanya. Maka tidak ada penghapusan hukum dengan ijma, dan demikian juga dengan qiyas. Fala yunsakhu bihima, tidak ada nasakh dengan dalil ijma dan qiyas. Penghapusan hukum satu hal yang boleh saja terjadi secara akal sehat dan realitanya, dan telah terjadi secara realita syariat. Adapun bolehnya, yaitu mungkinnya secara akal, karena Allah di tangannya lah segala urusan, miliknya lah hukum. Dia adalah sang Rabb dan sang pemilik. Maka boleh baginya mensyariatkan untuk hambanya apa yang Dia syariatkan sesuai dengan tuntutan hikmah dan kasih sayangnya. Apakah satu hal yang dilarang oleh akal, seorang pemilik memerintahkan yang dimiliki dengan apa yang dia inginkan. Thumma kemudian ketika konsekuensi dari hikmah dan kasih sayang Allah kepada hambanya, maka tentu jawabannya tidak. Apakah terlarang dia untuk memerintahkan apa yang ingin dia perintahkan? Tentu jawabannya tidak. Suma kemudian alasan yang lain, muqtada hikmatihi, konsekuensi dari hikmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah syariatkan bagi para hamba hal-hal yang Allah ketahui. Bahasanya di dalamnya terdapat maslahat agama dan maslahat dunia bagi hamba. Dan yang namanya maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zaman. Faqad yakunu, maka boleh jadi hukum di satu waktu atau satu keadaan itulah yang lebih maslahat bagi hamba. Dan hukum yang lain di waktu dan keadaan yang lain itulah yang lebih maslahat. Wallahu alimun hakim, Allah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Adapun telah terjadinya nasakh secara real dalam syariat, maka terdapat beberapa bukti, di antaranya firman Allah Ta'ala, yaitu manansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus satu ayat atau melupakannya, kecuali kami akan datangkan sesuatu yang lebih baik atau minimal yang semisal dengannya. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, saat ini, sekarang ini Allah memberikan keringanan untuk kalian. Kata-kata al-an bukti kalau itu ada nasakh. Berarti dulunya tidak seperti itu hukumnya. Contoh yang lain, ayat tentang masalah Ramadan, fal'ana bashiruhunna. Mulai sekarang silakan kalian kumpul istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Sekarang. Berarti dulu hukumnya tidak seperti itu. Itu bukti nyata kalau terjadi nasakh. Fa inna hadza, maka dalil ini terutama dua ayat yang terakhir di poin yang kedua adalah nas, bukan hanya zahir namun nas, dalil tegas terjadinya perubahan hukum yang telah lalu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan ziarahlah kubur. Maka ini juga nas, bukan hanya zahir, ini nas dihapusnya larangan ziarah kubur. Namun tidak semua boleh mengalami nasakh. Ada ma hal-hal yang yamtani'u naskhuhu, tidak mungkin mengalami nasakh. Yang pertama adalah kalimat berita. Berita itu tidak mungkin mengalami nasakh. Nasakh terjadi pada hukum, bukan terjadi pada berita. Karena nasakh mahalluhu, sasarannya adalah hukum. Dan karena nasakh salah satu dari dua berita mengharuskan salah satunya adalah bohong. Berarti salah satunya bohong. Berita diralat. Maka tidak ada ralat dalam berita. Ini ralat dalam berita itu tidak ada ralat. Tidak boleh ada ralat dalam berita. Kalau ada ralat dalam berita, salah satunya bohong. Maknanya adalah salah satunya bohong. Ini, kalau ada koran meralat berita yang kemarin, nah itu berarti kemarin bikin kebohongan. Ini, kalau terlalu sering meralat, berarti memang tidak berkualitas. Karena ralat berita itu tidak ada. Ralat itu hukum. Hukumnya boleh, sekarang tidak boleh. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Wal kadzib, dan dusta itu satu hal yang mustahil dalam berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Illa kecuali ada hukum yang datang dalam bentuk kalimat berita. Maka hukum dalam bentuk kalimat berita tidaklah yamtani' mustahil mengalami nasakh. Contohnya firman Allah Ta'ala, jika kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Fa inna hadza, kalimat ini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Oleh karena itu terdapat nasakh di ayat setelahnya, yaitu firman Allah Ta'ala, al-an, saat ini Allah memberikan keringanan untuk kalian. Allah tahu di tengah-tengah kalian terdapat kelemahan. Maka jika kalian 100 orang mujahid yang bersabar, kalian bisa mengalahkan 200 orang di medan jihad. Kemudian yang tidak mungkin mengalami nasakh yang kedua adalah hukum yang itu maslahat di setiap zaman dan tempat. Semacam tauhid, kemudian pokok-pokok iman atau rukun iman, kemudian pokok-pokok ibadah, akhlak-akhlak mulia. Contohnya wajibnya jujur, wajibnya menjaga diri dari zina, dianjurkannya, terpujinya al-karam, dermawan, terpujinya saja'ah, pemberani, dan semacam itu, tidak mungkin ada nasakh dalam perintah untuk hal-hal di atas. Kemudian wakadzalika la yumkin nasrun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Demikian juga tidak mungkin ada nasakh, penghapusan larangan untuk sesuatu yang itu jelek di setiap zaman dan tempat, semacam syirik. Semacam syirik dan kafir. Oleh karena itu jika sekilas itu nampaknya penghapusan syirik, penghapusan berkenaan dengan hukum syirik, maka perlu ditelaah lebih lanjut. Allah membolehkan malaikat untuk bersujud pada Adam. Kemudian dalam syariat Muhammad itu tidak boleh makhluk sujud sama makhluk. Maka nasakh perubahan di sini bukan perubahan di bab syirik. Berarti sujud itu ada dua macam. Ada sujud yang nilainya ibadah. Nah, sujud nilainya ibadah haram di sepanjang zaman. Haram di sepanjang zaman. Tidak mungkin dulu pernah boleh, itu tidak mungkin. Kemudian ada sujud tahiyah, sujud penghormatan. Nah ini yang dulu pernah boleh dan kemudian dihapus hukum tersebut dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak diperbolehkan. Jadi jika sekilas itu ada nasakh dalam syirik, itu perlu ditelaah ulang. Karena kaidahnya tidak mungkin ada nasakh di bab syirik. Di bab beribadah kepada selain Allah, haramnya beribadah kepada selain Allah, tidak mungkin ada nasakh. Demikian juga akhlak-akhlak yang jelek semacam dusta, fujur, pelit, penakut dan semacam itu. Karena syariat seluruhnya adalah untuk maslahat hamba dan mencegah kerusakan anhum dari hamba. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.